Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Afime on the me. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga. Thank you.